الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani al-kiram, waffaqani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang lalu kita membahas tentang alasan Imam Muslim rahimahullahu taala memberikan contoh dengan penyebutan beberapa a'immah tadi. Dengan menyebutkan perbandingan sama-sama dari murid Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibn Sirin. Akan tetapi keadaan mereka berbeda dari sisi itqan dan kesikohan. Nah, dicontohkan untuk tingkatan pertama siapa dari murid Hasan? Indak Talha. Dari murid Hasan Al-Basri dan Ibn Sirin, dari tabaqah yang pertama, dicontohkan dengan siapa? Hah? Sulaiman Aun dan siapa? Ayub Sakhtiani. Hah? Tabaqat yang pertama dari murid Hasan Al-Basri. Hah? Auf dan Asy'ath untuk tabaqat yang di bawah, ya. Auf ibn Abi Jamilah yang dikenal dengan Arabi. Demikian pula Asy'ath Al-Humrani, ini untuk contoh yang apa? Yang di bawah. Untuk contoh yang tabaqah pertama yaitu jangan sampai gabung dengan yang depan. Yang ini khusus untuk murid Hasan. Tadi sama. Betul tadi siapa? Ibnu Aun dan As-Sakhtiani, Ayub. Nama Ayub As-Sakhtiani. Karena mereka akran. Ayub Abdullah bin Aun dan Ayub As-Sakhtiani dibandingkan dengan Asy'ath dan Auf. Baik. Nah, apa tujuan Imam Muslim seperti ini? Tujuannya apa sekarang? Apa Ahmad? Ya, agar nampak bagi orang-orang yang belum tahu, nah, keutamaan orang-orang yang memang pantas diutamakan dan apa? Dan kedudukan mereka. Demikian pula kita bisa menempatkan para perawi sesuai tempatnya masing-masing, tidak mengangkat melebihi kadar tapi tidak merendahkan juga orang-orang yang memiliki keutamaan. Dan ini penting, kan? Seorang menempatkan orang-orang sesuai dengan kadarnya. Para ulama kita tempatkan sesuai dengan kadar kedudukan mereka yang utama. Nah, tapi ulama bertingkat-tingkat. Nah, baik sebagaimana diterangkan oleh Imam Muslim tadi. Sehingga seseorang kalau memiliki seperti ini akan mampu untuk inzalun nasi manazilahum. Ya, mendudukkan manusia pada kedudukan yang tepat. Walaupun hadis anzilinna sama nazilahum derajatnya bagaimana? Arin, dhaif kenapa? Apa sebab kedhaifan hadis Aisyah radhiyallahu anha anzilinna sama nazilahum? Hah? Ada inqita' dan ittirab. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, fa amma ma kana minha an qaumin hum 'inda ahli al-hadits muttahamun Aw indal aktsari minhum falasna natasyaghalu bi takhriji haditsihim. Nah, setelah beliau selesai dari mencontohkan ikhwan dua tabaqat. Tabaqat yang pertama dan tabaqat yang kedua, maka beliau memulai untuk membicarakan tabaqat yang ketiga. Tabaqat yang ketiga ini kata beliau, adapun orang-orang yang mereka itu di sisi ahli hadis muttaham, tertuduh, atau di kebanyakan ulama ahli hadis, dari mayoritas, tidak semuanya, tidak semua ahli hadis menuduh, tapi mayoritasnya telah menuduh dia dengan tuduhan melakukan kedustaan. Nah, maka golongan yang seperti ini kata Imam Muslim, kita tidak akan menyibukkan untuk mengeluarkan hadis mereka. Tidak perlu hadis mereka dikeluarkan karena mereka muttaham, tertuduh dengan kedustaan. Contohnya siapa ini? Perawi-perawi yang tertuduh dengan kedustaan, Abdullah ibn Miswar. Seperti Abdullah ibn Miswar, Taib dikenal dengan kunyahnya Abu Ja'far. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ahadithuhu maudhu'ah. Hadith-hadith orang ini, Abu Ja'far al-Madaini, hadith-hadithnya maudhu'ah. Dan dikatakan oleh Imam Nasa'i dan Daruqutni matruk, ditinggalkan. Berarti hadith dari seorang perawi yang seperti ini derajatnya apa? Sangat lemah, dhaifun jiddan. Maka Imam Muslim mengatakan kita tidak perlu menyebutkan untuk meriwayatkan hadis-hadis dari golongan seperti ini. Oleh karena itulah, hadis-hadis orang ini tidak ada satupun di dalam kutubus sittah, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani. Ketika menjelaskan orang ini, Abu Ja'far al-Madaini ini, waqdha'ul hadith, waqdha'un lil hadith, suka memalsukan hadith. Waqdha'un lil hadith, la yusawwi syai'a, tidak ada nilainya sama sekali. Walaysa lahu fil kutubi sittati syai'un, dia tidak memiliki riwayat pun dalam kutubu sittah. Karena para ulama kutubu sittah enggan meriwayatkan hadithnya dari seorang yang matruk. Bahkan sampai terjadi kesepakatan di kalangan ulama ahli hadis tentang apa? Tentang matruknya dia. Contoh yang kedua, Wa'amar ibn Khalid, tadi Abdullah ibn Miswar Abi Ja'far al-Madaini. Kemudian yang kedua, Amr ibn Khalid al-Qurashi al-Kufi. Dikatakan oleh Imam Ahmad, matrukul hadith laisa bisyai, orang yang apa? Hadisnya ditinggalkan, tidak ada nilainya sama sekali. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan kadzab, dia adalah pendusta. Sebagaimana juga apa? Ditegaskan oleh Imam Waqi' tentang kadzibnya dia. Kesimpulan Al-Hafidz dalam takrib, matrukun waramahu waqi' bil kadib. Dan ini kesimpulan ringkas yang mewakili perkataan para imam sebelumnya. Sehingga hadis orang ini apa? Da'ifun jiddan. Wa Abdul Quddus Asy-Syami. Abdul Quddus Asy-Syami yang dimaksud di sini ikhwani fillah yaitu Abdul Quddus Ibnu Habib Al-Kala'i Asy-Syami Ad-Dimashqi. Yang Imam Abdullah bin Mubarak ikhwani fillah dikatakan oleh Abdul Razak, ya Abdul Razak As-Sanani mengatakan, "Ma ra'aitu Ibn al-Mubarak yufsihu bi qawlihi kadzdzab illa li 'Abdul Quddus." Menunjukkan apa parahnya orang ini, sampai-sampai Ibn al-Mubarak yang biasanya tidak suka mengatakan apa perawi itu dengan istilah kadzab, tapi untuk Abdul Quddus beliau tegaskan dia kadzab. Ya maraitu ibn al-mubarak yufsihu biqaulihi kadzab illa li'abdil quddus. Berarti apa? Orang yang dikatakan kadzab oleh Ibn al-Mubarak, siapa ini? Abdul Quddus Ibn Habib Asy-Syami. Dan memang telah terjadi kesepakatan, kata Al-Fallas, ajma'u ala tarki hadithi. Para ulama hadis telah berijma', telah bersepakat untuk meninggalkan hadisnya. Nah, nah, di sana ikhwan ada Abdul Quddus yang lain, jangan sampai kita keliru. Juga sama-sama Asy-Syami. Ada Abdul Quddus, nah, Ibnul Hajjaj Asy-Syami. Nah, kalau ini ikhwan Abdul Quddus Ibnul Hajjaj Asy-Syami, nam Al-Himsi Al-Khawlani, maka beliau adalah seorang thiqah. Maka jangan sampai terkecoh atau keliru dengan perawi yang tadi yang kadzab. Contoh berikutnya wa Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Dia juga seorang apa? Seorang yang ditinggalkan hadisnya. Dikatakan oleh Imam Ahmad, qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur fi Zandaqah. Hadithuhu hadithu maudhu'in. Hadithuhu hadithun maudhu'in. Nah. Imam Ahmad mengatakan qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur fi Zandaqah, makanya dinamakan maslub karena apa? Di salib. Karena apa? Di bunuh karena dia zindiq. Qatalahu Abu Ja'far Al-Mansur fi Zandaqah. Dan hadisnya hadis yang maudhu. Dan sengaja memang membuat apa hadis-hadis yang palsu. Ini juga di Syam. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam An-Nasa'i, ikhwan, ini faidah al-kadzabun al-ma'rufun biwad'il hadithi arba'ah. Para pendusta yang dikenal memalsukan hadis itu empat. Ini faidah ditambahkan. Qala An-Nasa'i rahimahullah, al-kadzabun al-ma'rufun biwad'il hadith arba'ah. Para pendusta yang dikenal memalsukan hadis itu ada empat. Ibrahim ibn Abi Yahya bil Madinah. Ini akan banyak ditemui ya kawan. Ibrahim bin Abi Yahya. Kalau ada orang ini dalam suatu hadis, maka sudah apa? Langsung hukumi apa? Dhaifun jiddan minimalnya. Kalau tidak mau doa. Ibrahim bin Abi Yahya di Madinah. Al-Waqidi di Baghdad. Yang kedua Al-Waqidi di Baghdad. Wa Muqatil bi Khurasan. Dan yang ketiga Muqatil di negeri Khurasan. Yang keempat wa Muhammad bin Sa'id di Syam. Dan Muhammad bin Sa'id di negeri Syam. Dan inilah yang kita bahas sekarang, yaitu siapa? Yang digelari dengan Al-Maslub. Muhammad bin Sa'id Al-Maslub. Walaupun sebagian ya ikhwan seperti Imam An-Numa'in mengatakan nam dia tidak disalib karena Zandaqah, wallahu ta'ala alam. Yang jelas hadisnya maudhu', ini yang menjadi inti pembahasan kita. Kemudian yang ke berikutnya ghiyath. Kata Imam Muslim, wa ghiyath ibn Ibrahim. Ghiyath ibn Ibrahim An-Nakhai. Dikatakan oleh Imam Nasa'i, laisa bithiqah wala yuktabu hadithuh. Dia tidak thiqah dan tidak perlu ditulis hadithnya. Dan Ibn Adi mengatakan, wa ahadithuhu kulluha shibhu al-maudhu'. Hadith-hadithnya keseluruhannya menyerupai hadith maudhu'. Dan tidak ada hadis riwayat dia sama sekali dalam kutubus sittah. Seperti siapa tadi? Yang dalam kutubus sittah tidak ada sama sekali. Abdullah ibn Miswar, Abu Ja'far al-Mada'in. Ini juga Ihyas ibn Ibrahim an-Nakhai. Contoh berikutnya, wa Sulaiman ibn Amr Abi Dawud an-Nakhai al-Kadzab. Nah, dia digelari dengan Al-Kadzab. Kata Imam Ahmad, kana yadza'ul hadits, adalah dia dulu enam suka memalsukan hadis. Ini ma'ruf. Nah, dikenal suka memalsukan hadis. Dan ini tentunya kemasyhuran yang sangat buruk. Nah, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari contoh-contoh ini, wa ashbahihim mimman ittuhima biwadil hadith wa taulidil akhbar. Dari orang-orang yang memang apa? Dikenal apa? Tertuduh memalsukan hadith-hadith. Nah, dan apa? Membuat-buat khabar-khabar yang tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmatullah. Naam. Karena mana taulidul akhbar maksudnya apa? Ya memalsukan, sama memalsukan khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam paragraf ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala mencontohkan ikhwan dengan sederetan perawi-perawi dari enam tabaqah yang ketiga yang enam ditinggalkan hadisnya, yang sama sekali tidak ada dalam Sahih Muslim tentunya perawi-perawi yang seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan wa kadzalika. Nah, masih dalam apa? Tabaqah yang ketiga. Wa kadzalika manil ghalibu ala hadithihi al-munkar aw al-ghalat. Amsakna aydan an hadithihim. Demikian pula orang-orang yang mayoritas hadisnya mungkar atau keliru. Kalau tadi yang parah memang sengaja apa? Membuat kedustaan, ya tidak? Sekarang juga masuk dalam tabaqat ketiga yang ditinggalkan oleh beliau adalah orang yang mayoritas hadisnya mungkar atau ghalat, keliru. Ghalat ini maksudnya dia tidak sengaja karena bodohnya atau karena hafalan rusak atau karena ghaflah, akhirnya hadisnya salah-salah. Orang seperti ini, amsakna aidan an hadithihim, kami menahan diri juga dari meriwayatkan hadis mereka. Wa alamatul munkari fi hadithil muhadithi idza ma'uridat riwayatuhu lil hadithi ala riwayati ghairihi min ahlil hifdi wa ridha khalafat riwayatuhu riwayatahum. Kemudian beliau memberikan faedah bahwasanya tanda mungkarnya hadith seorang ahli hadith, ya, mungkarnya riwayat seorang ahli hadis bagaimana? Yaitu apabila riwayat dia itu dipaparkan kepada riwayat-riwayat hadis selain dia dari kalangan orang-orang yang apa? Memang ahli hifdz, dikenal sebagai hafidz. kuat hafalannya, yang thiqah terpercaya, ahlil hifdzi wa ridha. Ternyata riwayat hadis orang tersebut menyelisihi riwayat para hufadz tersebut, maka berarti ini tanda yang jelas bahwasanya riwayat orang tadi mungkar. Ini untuk salah satu kriteria hadis mungkar ikhwani fillah, yaitu ketika seorang perawi yang tidak memiliki kekuatan dari sisi kesikohan kok menyelisihi riwayat perawi-perawi yang lain yang tikoh, maka na'am dihukumi hadis yang mungkar. Telah kita lewati dulu dalam pelajaran mustalah, yaitu apa? Mukhalafatu apa? Ad-da'if lis-siqah. Ya, mukhalafatu ad-da'if lis-siqat. Yaitu seorang perawi da'if kok meriwayatkan riwayat yang apa? Menyelisih riwayat-riwayat para perawi yang thiqah, maka jelas hukumnya hadisnya mungkar. Au lam takat tuwafiquha, atau hampir-hampir tidak bisa untuk mencocoki riwayat perawi-perawi yang thiqah tersebut. Qala fa idza kana al-aghlabu min hadithihi kadzalik kana mahjurul hadits ghairu maqbulihi wala musta'malihi. Maka apabila mayoritas hadisnya seperti ini, maka dia itu seorang yang ditinggalkan hadisnya, tidak diterima dan tidak digunakan. Berarti untuk mengetahui seperti ini, ikhwan, para ulama itu butuh yang diistilahkan dengan sabar. Sabar itu, yaitu betul-betul menelaah hadis-hadis dia, dicek. Hadis si fulan ini ada berapa ratus. Dari sekian ratus misalnya, kok dua yang nyeleneh, maka ini belum masuk. Tapi kalau mayoritas 100, kemudian yang menyelisih riwayat-riwayat thiqah ternyata apa, ada 80. Maka ini apa? Masuk deretan golongan yang diperbincangkan Imam Muslim, ditinggalkan hadisnya. Karena mayoritas riwayat dia apa? Menyelisih thiqah. Paham maksud Imam Muslim di sini. Jadi butuh apa? Butuh sabrul rawi, yaitu betul-betul menelaah perawi-perawi itu riwayatnya apa. Dan ini menunjukkan bagaimana keuletan ulama kita, ikhwan. Ketelitian mereka jazahumullahu khairan 'anna wa 'anil muslimin. Nah, mereka sungguh punya jasa yang besar dalam apa? Dalam penjagaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang yang berusaha meneliti hadis-hadisnya satu saja, ini sudah cukup repot ya, tidak? Apalagi ini ratusan perawi dicek, dan mereka menghafalnya sebagian. Dihafal, ditulis dengan teliti, subhanallah. Kita sekarang tinggal menikmati hasilnya saja, terkadang apa? Kerepotannya tidak? Tinggal menikmati hasil, tapi apa? Himmahnya rendah. Himmahnya untuk membahas, untuk mencari, untuk membaca itu rendah. Nasallallahu al-i'anah. Famin hadad darbi minal muhadithin Abdullah ibn Muharrar wa Yahya ibn Abi Unaisah wal Jarrah ibn al-Minhal Abu al-Atuf wa Abbad ibn Kathir wa Husain ibn Abdullah ibn Dumairah wa Umar ibn Sahban wa man naha nahwahum fi riwayatihi al-munkar minal hadith. Nah, ini contoh-contoh berikutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala berhubungan dengan apa? Orang-orang yang mayoritas hadisnya menyelisihi riwayat perawi-perawi yang thiqah. Nah, seperti Abdullah bin Muharrar. Beliau atau dia ini Al-Amiri Al-Jazari. Masuk dalam gerakan tabi'in tabi'in. Imam Ahmad mengatakan tarakan nasu hadithahu, manusia meninggalkan hadisnya. Dan Yahya bin Ma'in menghukumi dia ini dhaif. Meriwayatkan dari kota ada riwayat-riwayat yang mungkar. Dan insyaallah Imam Muslim rahimahullahu taala akan menyebutkan seputar ini Abdullah bin Muharrar dalam bab kashfu ma'ayibir ruwatil hadis, menyingkap aib-aib para perawi hadis. Di antara yang dicontohkan nanti tentang apa? Abdullah bin Muharrar ini. Kemudian Yahya bin Abi Unaisah, ya Unaisah dengan sighah tasghir. Abu Zaid Al-Jazari kunyahnya. Dihukumi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dengan hukum yang singkat yaitu dhaif. Dan saudaranya sendiri akhwat, Zaid bin Abi Unaisah telah menjarah saudaranya ini. La taktub an akhi Yahya fa innahu kadzdzab. Jadi kalau ilmu hadis itu tidak pakai perasaan. Saudaranya kalau memang kadzdzab ya mau bilang apa? Kata Zaid bin Abi Unaisah, saudaranya sendiri ini, la taktub an akhi Yahya, jangan kamu menulis dari saudaraku Yahya, fa innahu kadzdzab, karena sebetulnya dia pendusta. Nah, dan Imam Ahmad memberikan hukum Yahya bin Abi Unaisah matrukul hadith. Nah, yang butuh di sini apa? Mengedepankan masalah syar'i. Jadi membicarakan manusia keburukannya asalnya dilarang, tapi ketika padanya terkandung kemaslahatan syar'i yang besar dan mafsadah yang besar kalau tidak disebutkan kejelekannya. Contohnya dalam ilmu hadis ini, kalau tidak disebutkan perawi yang pendusta dengan istilah kadzab, dia pendusta dan seterusnya, akan banyak rancu dan akan banyak hadis-hadis yang diambil oleh manusia padahal itu hadis yang palsu. Kemudian Al-Jarrah Ibnul Minhal Abul Atuf Al-Jazari, dia meriwayatkan dari Zuhri tapi dikatakan oleh Imam Ahmad kana sahiba ghaflah. Sahiba ghaflah, seorang yang lalai. Nyatat tapi lalai sehingga sering salah. Makanya guru Imam Bukhari Ali Al-Madini mengatakan la yuktabu haditsu. Hadisnya tidak ditulis. Dan tidak ada riwayat dia dalam kutubus sittah satupun. Kutubus sittah itu apa saja? Kutubus sittah apa saja? Mujahid. Kitab induk, ya kitab hadis induk yang 6. Apa saja? Ini harus tahu ini walaupun anak-anak kecil. Berarti apa? Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sunan Abi Dawud. Yang keempat, Sunan Tirmidzi. Yang kelima, Sunan Nasa'i. Dan yang ketiga, yang keenam apa? Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Paham? Ini kutubus sittah. Siapa yang mengulangi dari sigar yang kecil, ahad, manirajjal, siapa pemberani? Kum. Taib, itu kutubus sittah, hafal. Yang menjadi apa? Induk utama hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok. Naam. Yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian 4 sunan. Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Berikutnya Abbad Ibnu Katsir Al-Thaqafi Al-Basri. Dia meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiani, demikian pula Yahya bin Abi Katsir. Tapi ditahdzir oleh para imam. Walaupun dia seorang rajulan salihah. Kata Ibn Ma'in, laisa bisyai'in fil hadith wa kana rajulan salihah. Jadi ini harus dibedakan. Jadi bedakan antara periwayatan hadith ikhwan dengan masalah apa? Oh, dia seorang yang baik, orang yang saleh. Karena meriwayatkan hadith itu harus betul-betul terpenuhi, selain adalah, selain memang dia seorang yang saleh, harus memiliki kekuatan. Itqan baca, kekuatan apa? Kekuatan hafalan. Tidak bisa hanya sekedar soleh saja. Kan contohnya ini, seorang soleh tapi apa? Hadisnya tidak ditulis, tidak kangguh. Abbad Ibn Katsir Al-Thaqafi Al-Basri. Dikatakan oleh Ibn Ma'in, laisa bisyai'in fil hadith. Tidak ada na'am nilainya dalam ilmu hadis, dalam artian tidak perlu ditulis hadisnya. Wa kana rajulan salihah, dan dia adalah seorang yang saleh. Makanya Ats-Tsauri mengatakan inna abadan man ta'rifu halahu wa idza haddatsa ja'a bi amrin 'adzim. Karena orang saleh terkadang ada ghaflah padanya, dalam artian tidak terlalu peka terhadap hadis. Meskipun dengan ibadah, murajaah kurang misalnya. Sehingga baca bi amrin azim, yaitu ketika meriwayatkan, ya riwayatnya kacau. Riwayatnya tidak betul. Taib. Sehingga apa? Tidak diambil hadisnya. Dan ini termasuk juga apa, sebab kedhaifan seorang perawi ketika dia punya ghaflah dalam riwayat. Dan biasanya memang yang ghaflah dalam hadis, dalam periwayatan, diantaranya apa? Ubad. Mereka-mereka yang sibuk dengan ibadah. Khair untuk diri mereka, ya kawan. Tapi dalam masalah hadis terkadang ada kelalaian ketika meriwayatkan. Yang penting baik. Ada sebagian orang kan gitu. Yang penting bagus. Ini hadisnya bagus, sudah diriwayatkan saja. Nah, yang penting manusia bisa semangat. Nah, sebagaimana keadaan jamaatut tabligh. Nah, mereka yang penting mendorong manusia untuk sholat, tidak peduli hadis yang dhaif atau mau untuk alasannya. Tidak peduli lagi di sisi yang lebih parah, yang lebih parah lagi, tidak peduli lagi akidahnya benar atau tidak. Contoh yang lain, Husain ibn Abdullah ibn Dumairah Al-Himyari Al-Madani. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, mungkarul hadith da'if. Dia seorang yang hadithnya mungkar, lemah. Dan tidak ada dalam kutubus sittah satu hadithnya pun. Ya. Tidak ada dalam kutubus sittah. Umar ibn Sahban Al-Aslami. Kata Ibnu Ma'in rahimahullah, la yusawi hadithahu falsan, la yusawi hadithuhu falsan. Maksudnya apa? Hadithnya itu tidak senilai satu fals pun, yaitu kalau istilah kita, nah, satu rupiah pun tidak ada nilainya hadith. Ya, hadithnya tidak ada nilainya satu rupiah pun. Maksudnya tidak perlu diperhitungkan hadisnya. Seorang perawi yang dhaif, bahkan Imam Bukhari mengatakan mungkar oleh hadis, hadisnya mungkar. Ini contoh-contoh saja, kawan. Adapun nanti penjabaran bagaimana mendudukkan kalimat-kalimat ulama syarh wa ta'dil seputar perawi, ada kitab khusus untuk kita pelajari, yaitu Tawabit Syarh wa Ta'dil. Naam. Wa man nahwahum fi riwayatil munkar minal hadith falasna nu'arriju ala hadithihim. Dan siapa saja yang apa? Mengikuti langkah mereka, artian semisal dengan mereka dalam periwayatan munkar. Naam. Fi riwayatil munkar minal hadith, yaitu yang meriwayatkan hadith munkar. Maka kita ini tidak mempedulikan hadis mereka. Nu'arriju, nah, dari ta'rij, yaitu mail, yaitu kita tidak menoleh pada hadis mereka. Tidak usah, tidak mempedulikan mereka. Ya, falasna nu'arriju ala hadithihim, yaitu kita tidak menoleh hadis mereka sama sekali. Wala natasyaghalu bih, dan kita tidak menyibukkan dengan hadis mereka. Kenapa? Lianna hukma ahli ilmi dari kalangan ahli hadis, karena hukum dari ahli ilmi dari kalangan muhaddithin, walladzi na'rifu min madhhabihim fi qabuli ma yatafarradu bihi almuhaddithu min alhadith an yakuna qad sharaka althiqati min ahli alilmi walhifdhi fi ba'di ma rawau. Ini di antara kaidah, ikhwan, yang disebutkan oleh ulama ahli hadis yang kami ketahui, kata Imam Muslim. Nah, dari mazhab mereka contohnya yaitu dalam penerimaan orang yang bersendirian dalam suatu hadis. Hendaknya dia telah menyamai para perawi thiqat dari kalangan ahli ilmi dan hif pada sebagian hadis-hadis yang dia riwayatkan. Misalnya ada satu yang dia bersendirian, tidak ada yang menyamai riwayat yang lain, tapi 9 hadis yang dia miliki, seandainya dia miliki 10 misalnya, 9 hadisnya cocok, paham? Nah, ini baru bisa diterima. Naam. Wa ab'ana fi dzalika 'ala al-muwafaqati lahum. Fa idza wujida kadzalika thumma zada ba'da dhalika shay'an laysa inda ashabihi kubilat ziyadatuh. Nah, kalau mayoritasnya mencocoki riwayat thiqat, kemudian didapati dia menambahi pada sebagian riwayat ikhwan, pada dia seorang yang thiqah, maka apa? Diterima ziyadahnya. Ini yang kemudian diistilahkan dengan ziyadatuh thiqah makbulah. Ziyadah dari perawi thiqah itu diterima. Kapan diterimanya? Apabila qarinah memang menunjukkan dia na'am pantas diterima. Misalnya dia murid khusus dari gurunya, sehingga perawi-perawi yang lain tidak mendengarnya, tapi dia mendengar. Dan hal-hal yang lain yang dibahas dalam ilmu mustalah. Fa'amma man tarahu ya'midu limithli zuhri. Fi jalalatihi. InsyaAllah kita akhirkan saja. Nah, berhubungan dengan pembahasan berikutnya, yaitu berhubungan dengan penerapan apa yang dikatakan oleh Imam Muslim tadi, nah, pada a'immah semisal Az-Zuhri yang memiliki banyak murid yang mungkin. Nah, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bersabar yang belum paham, tapi ini dasar-dasar yang dipaparkan oleh Imam Muslim, ya, kita harus membacanya sebelum kita masuk pada asal kitab. Dan sebelum masuk ke asal kitab, Imam Muslim memang memberikan pembahasan mukaddimah seputar pengambilan hadis dan beberapa dawabit dalam mengambil ilmu dan hadis di awal kitab dalam mukaddimah Sahih Muslim. Nasallallahu taufik wal i'anah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa